Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال ربنا جل شأنه في الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عَدَنَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ عَنِ الْبِدَعِ وَالنَّارِ. إخوان والأخوات حفظكم الله جميعا، فالحمد لله yang atas dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul kembali di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan yang melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Fa insyaallah taala, kemana yang kita sebutkan di majelis kita terdahulu masih pada awal pembahasan tentang kitabun nikah. Ya, kita atau sebenarnya yang Allah janjikan terdahulu bahwa di awal pembahasan insyaallah kita akan menjawab beberapa soal yang disampaikan atau diberikan ya di majelis kemarin. Naam. Dan ana arju, ya ana berharap mungkin bisa dijadikan kebiasaan. Jadi di awal dars insyaallah kita mengambil sekitar 15 menit ya untuk menjawab ya beberapa ya pertanyaan seputar pembahasan masail yang kita bahas dalam kitab nikah. Baru setelah itu kita melanjutkan ad-dars insyaallah taala. Ya, mengingat terkadang waktu antara sesi yang pertama dengan yang berikutnya terkadang ya qadar Allah kami enggak bisa mengatur ya apakah kita berhentikan untuk melihat beberapa pertanyaan yang masuk ya dengan waktu kedatangan ustaz yang berikutnya. Pak, yang ditanyakan terdahulu ya ini soal yang bismillahirrahmanirrahim. Yang ditanyakan tentang seorang laki-laki yang menikahi apa ini? Menikahi lebih dari seorang ya, mungkin seorang wanita. Yaitu bercerita tentang seseorang yang suami yang melakukan ta'addud zaujiyat, melakukan poligami, memiliki lebih dari seorang istri. Lantas dia berjanji dengan istri yang kedua, ketiga dan keempat. bila satu tahun tidak memiliki anak, maka dicerai dan diberikan masing-masing, mungkin maksudnya ini, ya, dikasih satu rumah, ya, diberikan masing-masing sebuah rumah, boleh atau tidak? Ya, ini pertama, bila mana terdapat, ini nasihat bagi akhwat, bila mana terdapat laki-laki semacam ini melamar, ini baiknya dihindari. Ini dari sisi adab dengan etika, ya, tidak sejalan dengan norma yang ada pada agama kita yang mulia. Ya, memandang wanita hanya bisa ditukar dengan harta, menganggap wanita setara dengan sebuah rumah. Ya, saya enggak tahu jika kalau ada seorang muslim yang taat atau seorang ahlu sunnah yang mengerti agama dia, ya, bisa sampai melakukan hal yang semacam ini. Hal yang jauh dari adab, jauh dari etika, serta jauh dari penghargaan dan penghormatan kepada sesama muslim atau muslimah. Ini dilihat dari sisi adab. Ya. Demikian juga bapak-bapak, ya, yang memiliki anak putri, ya, kalau datang seorang pemuda, betapapun dia memiliki harta, datang dengan niat semacam ini, ya, lebih baik menikahkan, ya, anak Anda dengan seorang pemuda yang taat, pemuda yang menghargai dan memberikan penghargaan yang sepatutnya bagi putri Anda, daripada seorang yang melimpah hartanya namun tidak memiliki adab sama sekali. Terus hal yang kedua, ya, nazar terhadap perkara syar'i dalam masalah ini. Jadi masalah, ya, seorang yang dia menikah, ini tentunya janji dia, ya, ini diberikan kepada istri kedua, ketiga, dan keempat. Dan ada dua kemungkinan yang mungkin terjadi. Ya, dia menyampaikan keinginan tersebut atau janji tersebut, ya, menyampaikan keinginan atau janji tersebut itu dilafadzkan pada saat akad nikah, yang disebutkan kepada si wanita sebelum terjadinya akad nikah tasrihan. Ya, disebutkan dengan secara jelas, dengan lafaz yang dapat difahami, dimengerti oleh si wanita. Maka hal semacam ini sebagian ulama memandang tidak ada perbedaan pandangan di kalangan para fuqaha madhhab tentang tidak bolehnya. Dan ini semisal dengan nikahil mut'ah. Semisal dengan nikah, ya, atau hampir serupa dengan nikahil mut'ah, yang mana mempersyaratkan waktu atau zaman pernikahan, ya, yang ditukarkan dengan mahar yang diberikan. Ditukarkan dengan mahar yang diberikan. Ataukah yang kedua, ya, bisa pula kejadian ini diserupakan dengan syarat pada sebuah akad yang menyalahi maksud dari akad itu sendiri dan bukan untuk kemaslahatan akad pernikahan. Karena akad pernikahan salah satu di antaranya benar memiliki anak, ya, salah satu di antara tujuan pernikahan memiliki anak. Namun terdapat tujuan maslahat nikah yang lain selain dari hal tersebut. Di antaranya untuk menjaga, ya, menjaga si laki-laki dan wanita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang fahish, semisal perbuatan zina. Yang kedua, untuk memberikan masing-masing laki-laki dan si wanita tempat penyaluran syahwat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sejumlah maslahat lainnya. Dan tidak hanya sebatas, ya, adanya atau keinginan untuk memiliki anak. Karena itulah para ulama di kalangan Hanabila, para fuqaha madhab Hanabila, mereka sendiri membolehkan seseorang yang sudah difonis, ya, sudah difonis oleh yang mengerti tentang hal ihwal kesehatan atau kedokteran, yang difonis tidak memiliki anak atau kemungkinan besar tidak memiliki anak, mereka sendiri membolehkan bagi laki-laki atau wanita tersebut untuk menikah. Jadi intinya menikah salah satu tujuannya memiliki anak, namun bukan itu tujuan satu-satunya, hingga dijadikan syarat, ya, hingga dijadikan syarat seseorang akan memutuskan tali pernikahan hanya karena pasangannya tidak memiliki anak. Tambahkan lagi, apalagi syarat tersebut diikat dengan waktu tertentu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Dan Allah Subhanahu wa taala yuqaddiru ma syaa'a. Ya Allah melakukan segala yang Allah kehendaki. Allah mentakdirkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tahun ini dia enggak memiliki anak. Namun bisa jadi di tahun-tahun berikutnya si wanita dia akan sangat mudah memiliki anak dari suaminya, dan tidak ada yang mengetahui hal seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fatahakum atau fonis semacam ini kepada si wanita dengan jarak waktu tertentu, ya kita khawatirkan termasuk perbuatan kedzaliman bagi si wanita. Iya. Ini bila mana? Ya, bila mana syarat tersebut disebutkan sebelum akad nikah. Iya, dan disebutkan terang-terangan. Ya, sebelum atau bersama dengan akad nikah. Hal yang kedua, bila mana ya niat ini tidak disebutkan pada saat akad nikah. Dia tidak disebutkan pada saat akad nikah, yakni hanya diniatkan di dalam hati si laki-laki dan tidak disampaikan kepada si wanita. Ya, apakah diperbolehkan atau tidak? Ya, ini bila mana si penanya dari ikhwan kita, mungkin ini dia inginkan. Dia menikah 2, 3, 4 orang istri, namun dalam hatinya dia meniatkan bila mana si fulana atau si fulana yang kedua tidak memiliki anak dalam 1 tahun, maka nanti saya talak. Ini masalah yang masyhur di kalangan para fuqaha Islam sebagai masalah an-niyat biniyat at-talaq, yaitu masalah menikahi seorang wanita dengan meniatkan talak pada wanita tersebut pada waktu tertentu atau kondisi tertentu. Dalam masalah ini terdapat silang pendapat di kalangan ulama. Mayoritas fuqaha dari madhab ya Al-Hanafiyah, Malikiyah, ya, dan juga di kalangan Syafi'iyah dan sebagian fuqaha Hanabilah, ya, dan ini juga pendapat beberapa ulama mu'asirin, mereka membolehkan an-nikah biniyati talak seperti ini. Dengan nazar atau dengan sisi pandang bahwa selama nikah tersebut terdapat wali, pada nikah tersebut terdapat mahar, terdapat 2 orang saksi minimal yang mempersaksikan pernikahan, dan syarat ini tidak dilafazkan pada akad, maka ini tidak mengapa. Karena semua syarat, semua rukun pernikahan terpenuhi. Ya, dan semua hal-hal yang bisa menggugurkan akad nikah juga tidak dijumpai. Ini pandangan mereka. Sementara yang masyhur di madhab Imam Ahmad rahimahullah, dan ini riwayat dari Al-Auza'i, ya, dan ini juga pandangan beberapa kalangan fuqaha mu'asirin, di antaranya Syekh Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau cenderung berpendapat bahwa nikah biniyati talak haram. Nikah biniyati talak haram. Hanya saja akad nikahnya sahih. Akad nikahnya sahih. Kembali ke masalah yang lain. Apakah syarat yang disebutkan ini juga fasid atau batil ataukah tidak? Kalau kita melihat kias kepada asal madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, nikahnya sahih dan syaratnya batil dan fasid, tidak berlaku. Ini kalau kita melirik kepada kias kepada usul madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, serupa dengan seseorang yang melakukan transaksi jual beli dengan mensyaratkan syarat yang menyelisihi maslahat transaksi jual beli, ya, maka syaratnya itu batil tetapi transaksinya sahih. Transaksinya ya dibenarkan, wallahu taala alam bisawab. Ya, la'alla ya, pendapat yang lebih utama dalam masalah ini ya adalah masalah yang adalah pendapat yang kedua, bahwa nikah biniyati talak akadnya sahih, hanya saja termasuk perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan, wallahu taala a'la wa ahkam bis-shawab. Iya. Jadi kalau masalah diperbolehkan, kita katakan tidak. Iya, tetapi kalau ditanyakan apakah akadnya sahih, kita katakan sahih. Iya, apakah si laki-laki pada satu saat misalnya hendak menarik ucapan dia, kita katakan tidak mesti, karena syaratnya syarat yang fasid dengan sendirinya telah gugur.

Kalau tidak ada kita lanjut ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa huwa Ibnu Qudamah Al-Maqdisi pada kitab beliau Umdatul Fiqh qala wa man arada khitbata imra'atin falahu an-nadaru minha ila ma dhahara 'adatan fa wajhiha wa kaffaiha wa qadamaiha. Nah, jadi selanjutnya masih dalam pembahasan tentang nikah. Setelah kita menyebutkan di majelis kita sebelumnya tentang definisi nikah, keutamaan nikah, dan beberapa hal-hal yang terkait ya dengan keutamaan nikah bagi para pemuda secara khusus dan bagi kaum muslimin secara umum, lantas beliau rahimahullahu taala menyebutkan wa man arada khitbatan imra'atin, ya bagi siapa saja. Karena sudah terangkan kata man ini itu isim mausul menunjukkan apa? Menunjukkan keumuman, yaitu siapa saja tanpa kecuali. Maka kata man di sini berlaku baik bagi syabab, bagi para pemuda, ataukah bagi orang-orang yang sudah memiliki istri. Ya, tidak dibedakan. Jadi siapa saja yang hendak melangsungkan pernikahan dan dia melakukan khitbah lamaran, baik itu untuk istri yang pertama, istri yang kedua, ketiga maupun yang keempat, qala huna wa man arada khitbata imra'atin. Kalimat imra'atin juga perhatikan. Kalimatu imra'atin ini juga berlaku secara mutlak. Baik itu imra'atin yang dia masih gadis, wanita yang masih gadis, ataukah wanita yang sayyib, wanita yang sudah menjanda, yang sebelumnya menikah. Baik dia janda dikarenakan suaminya meninggal dunia, ataukah dia janda dikarenakan dia ditalak oleh suaminya, atau dengan sebab-sebab yang lainnya hingga wanita ini terpisah dari suaminya secara syar'i. Ya, jadi bagi siapa yang hendak melamar wanita, pada setiap kondisi wanita, ya, qala huna falahu an-nadaru minha. Kata beliau rahimahullahu taala, falahu, kalimatu falahu, ya, ini di alfadul madhab dan juga alfad di kalangan para fuqaha, ini tidak menunjukkan keharusan, ya, tidak menunjukkan keharusan. Dan para fuqaha hanya berbeda pendapat pada ibarat semacam ini. Apakah ibarat ini menunjukkan sunnah ataukah ibarat ini menunjukkan al-ibahah, pembolehan? Ya. Sebagian kalangan fuqaha Hanabila mempergunakan kalimat falahu itu untuk menunjukkan amalan-amalan yang sunnah. Ya, walaupun hakikatnya sebenarnya falahu di sini itu lebih tepat kalau kita terjemahkan atau kita berikan makna lebih tepat kepada pembolehan. Jadi kalimat ini falahu an-nazar kalau diterjemahkan maka diperbolehkan bagi dia. Tapi pembolehan ini sampai kepada derajat sunnah karena adanya hadis yang akan kita sebutkan nantinya. Ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza khataba ahadukum imra'atan," bila mana seseorang hendak melamar seorang wanita, ya, fa qaddara lahu ayyara minha ba'da ma yabdu ilaiha falyaf'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian hendak melamar seorang wanita, ya, dan dia sanggup untuk melihat, dia sanggup untuk melihat sebagian dari wanita tersebut yang tampak dari wanita tersebut, dan nanti akan kita terangkan makna kalimat ma yabdu, apa makna kalimat yang tampak dari si wanita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fal yaf'al, maka silakan dia melakukan. Kalimat fal yaf'al walaupun konteksnya perintah, namun ini tidak berarti wajib. Kenapa? Karena perintah ini terkait dengan keinginan. berkait dengan keinginan. Kalau dia hendak melakukan, silahkan. Iya, dan semua perintah yang ada kaitannya dengan keinginan atau pilihan, adanya pilihan pada dua perbuatan dilakukan atau tidak, perintah ini tidak mengandung makna wajib, turun derajatnya ke makna sunnah. Ini di antara dalil ya yang menunjukkan sunnahnya an-nazar, akan kita sebutkan nanti beberapa dalil yang lainnya insyaallah taala. Ya. Jadi man arada khitbatu imra'atin falahu an-nadaru minha, ya, falahu an-nadaru minha. Kalimatu minha di sini, ini ana sebutkan juga, isyaratkan kemarin di majlis kita, bukan bihasabi nazar kepada wanita itu saja, begitu saja. Ya, dia melihat wanita ini memakai dengan segenap pakaian dia, ya, pakai jilbab besar, pakai purdah segala macam, ya, ketika dia lihat itu sudah nazar ilaiha. Namun bukan nazar ini yang dimaksud oleh syariat. Ya, karena itulah lafaz yang dipergunakan oleh sahib Umdah, penulis Kitabul Umdah, lihat kejelian para ulama ketika mempergunakan lafaz-lafaz hukum. Ya, lafaz hukum yang mereka pergunakan sesuai dengan dalil yang akan mereka sebutkan atau disebutkan oleh para ulama yang ada atau mereka sebutkan pada kitab mereka yang lain. Iya, ketika nazar ini bukan nazar hanya melihat wanita begitu saja, ya, dengan segenap pakaiannya, ya, maka beliau enggak mengatakan ya falahu tayyib falahu nadaru minha falahu nadaru ilaiha, dia enggak mengatakan ilaiha, tetapi beliau mengatakan falahu an-nadaru minha ay minal mar'ah, maka dia boleh melihat ya bahagian dari wanita tersebut. Nah, di sini terjadi penafsiran di kalangan fuqaha Hanabilah sendiri, terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan kalimat nadaru minha ini, inilah yang jadi bahan perdebatan pada penafsiran hadis ya ma yabdu, ya, penafsiran hadis mana ya ma yabdu ilaiha, yang tampak dari si wanita tersebut. Iya, dan ini oleh kalangan fuqaha al-Hanabila, ya, perdebatan tersebut ini menjadikan mereka berbeda pendapat dalam masalah hukum an-nazar. Sebagian di kalangan fuqaha madhab Imam Ahmad rahimahullah taala berpendapat bahwa yang boleh dilihat dari wanita, dan ini sejalan dengan madhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang berpandangan bahwa yang boleh dilihat dari wanita di saat nazar, ha, yang kalimat yang tampak di sini, yakni wajah, kedua telapak tangan, ya, kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya, selesai, kedua kakinya, ya, karena alasan mereka salah satunya bahwa wanita adalah aurah, dimana pada hadis yang lainnya yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang wanita yang keluar dari rumahnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur wanita yang semacam ini dan beliau mengatakan bahwa inna al-mar'a awrah fa idza kharajat min baitiha aw fi hijriha syarrafaha syaitan. Wa sesungguhnya wanita itu adalah aurat ketika dia keluar dari hijr dia, kediaman dia, rumah dia, kamar dia, keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghiasi wanita tersebut sehingga dia menjadi fitnah bagi kalangan laki-laki. Ya, syahidnya mereka katakan bahwa wanita di sini adalah aura, seluruh bagian wanita, seluruh bagian wanita. Ketika seluruh bagian wanita ini adalah aura, ya, maka pembolehan nazar ya pada sesuatu yang tampak bagi wanita tersebut itu hanyalah rukhsah bagi si laki-laki yang hendak melamar si wanita. Dan rukhsah atau keringanan ya di kalangan para fuqaha ini itu bimanzilati halati darurah, kedudukannya sama dengan hal-hal yang darurat, dan tuqaddar biqadariha, dan selalu dibatasi kadarnya dengan hajat kebutuhan saja. Maka ya para fuqaha Hanabila yang berpendapat yang pertama ini dan kalangan Syafi'iyah mereka mengatakan kalau begitu yang diperbolehkan hanya wajahnya, karena dengan wajahnya akan bisa ya melihat si wanita ini menarik ataukah tidak. Lantas lihat kedua tangannya. Ya, ada mengatakan ya, lihat kedua tangannya untuk menilai apakah wanita ini, maaf ya, dia beri apa, ya, postur tubuhnya maksudnya apa, dia gemuk atau tidak. Nah, kakinya untuk melihat apakah dia hitam atau putih. Ya, karena kebagian kaki bagian yang paling sering ya bersentuhan dengan tanah, tentunya itu di kalangan terdahulu dari kalangan Arab. Ala kulli hal, intinya mereka mengatakan bahwa jadi diperbolehkan hanya wajah, kedua telapak tangan dan kakinya. Jelas sampai di sini? Yang kedua ditambahkan. Pendapat yang kedua di kalangan fuqaha Hanabila, ini yang masyhur di kalangan fuqaha Hanabila, bahwa makna ma yabdu, yang tampak dari si wanita, itu termasuk syariha al-muttasil, ya, termasuk ya rambut si wanita yang bersambung dengan si wanita. Karena rambut dua macamnya, ada rambut yang tidak, itu yang sudah dipangkas, dan yang bersambung. Jadi rambutnya yang bersambung boleh diperlihatkan. Sebagian menyebutkan ya bagian mada lehernya boleh diperlihatkan, ya, dan juga sebagian menambahkan bagian betis si wanita tersebut. Ya, bagian betis si wanita. Dan ini yang masyhur di madhab Imam Ahmad ya rahimahullahu taala. Ya, karena bagian semacam inilah di wanita yang akan menjadikan seorang laki-laki yang melamar wanita tersebut tertarik untuk menikahi si wanita. Hanya saja sebagian juga kalangan fuqaha Hanabila mensyaratkan, bila mana si laki-laki telah melihat wajahnya si wanita, dia sudah tertarik, maka tidak perlu dia meminta lebih dari itu. Ya, ada juga mengatakan jika dia sudah melihat rambutnya yang bersambung dan bagian atas wajahnya, ya, kepalanya, dia sudah tertarik, maka dia tidak perlu lagi untuk melihat ya kedua betisnya misalnya. Ya, karena intinya nanti akan kita sebutkan beberapa dalil dalam masalah ini, masalah nazar ini. Ya, karena intinya sampai pada kalimat ma yadu ila nikahiha, bahwa nazar ini hanya berakhir hingga laki-laki tersebut tertarik untuk menikahi si wanita. Ya, jadi intinya ikhwan najmiyah, nazar bukan permainan. Ya, bukan seorang ikhwan ya dia hari ini nazar kepada rumahnya si fulana, ya belum lagi dia batalin, dia sudah niat rumahnya si wanita yang kedua, besok ke sana sudah nazar, dia datang lagi ke tempat yang lain, begitu seterusnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, fa nazar bagian dari amalan syar'i. Ketika seorang ikhwan mempermainkan amalan ini, ya tidak ubahnya dia mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ubahnya dia mempermainkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disadari atau tidak. Disadari atau tidak. Jadi ini juga perlu kehati-hatian. Ketika nazar diperbolehkan termasuk sunnah sebelum pernikahan, bukan artinya perkara ini tidak memiliki batasan. Ada batasannya. Ketika seseorang sudah tertarik untuk menikahi si wanita, maka selesai di situ dan dia tidak yang mencari lagi wanita yang lain, dan dia menikah dengan wanita tersebut atau melanjutkan ya prosesnya, kecuali tentunya bila mana ada hal-hal lain yang menjadikan dia membatalkan lamaran. Iya, masya Allah taala. Jadi ini makna jadi falahu nadharu minha ila ma dhahara adatan, kepada yang tampak yang zahir dari wanita tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan pembolehan nazar kepada bagian wanita yang tampak, diantaranya hadis Jabir ibn Abdullah, di mana beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza khataba ahadukum al-mar'ata fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian ya dia melamar seorang wanita, fa in istata'a," kalimat in istata'a ini kemampuan, ini kita katakan kalau demikian nazar tidak sampai derajat wajib karena kembali kepada kemampuan. Apabila dia sanggup untuk melihat, fa in istata'a yanzura, dia sanggup untuk melihat, ila ma yad'uhu, ya kepada bagian wanita ini yang menjadikan dia tertarik untuk menikahi si wanita, falyaf'al, silakan dia melakukan nazar tersebut. Ya, silakan dia melakukan nazar ya tersebut. Pada hadis yang lainnya, hadis ini, hadis yang sahih rawi Abu Daud fi Sunan. Pada hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tahawi wa Tabrani dan selain dari mereka, dari hadis Abi Humaid, ada mengatakan hadis Abi Hamida, ya, salah seorang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum imra'atan fala junaha alaihi ay yanzura ilaiha." Bila mana seseorang hendak seseorang dia khidbah kepada seorang wanita, maka tidak mengapa, fala junaha, tidak mengapa bagi laki-laki tersebut ya untuk melihat kepada wanita ini, ka idza kana innaman nadaru ilaiha, tayyib, yanzura ilaiha, tidak mengapa dia melihat kepada wanita tersebut, dan juga tidak mengapa wah bila mana nazar tersebut untuk tujuan dia khidbah, ya, bahwa dia benar-benar nazar karena benar-benar hendak melamar dan menikahi si wanita. Ini dijadikan dalil oleh sebagian kalangan fuqaha bahwa syarat nazar ketika si laki-laki berazam, ya, berkemauan untuk menikahi si wanita. Tayyib, kata juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat la ta'lam." Dan juga tidak mengapa nazar kepada si wanita bila mana orang ini benar-benar berkeinginan menikahinya, dan mengapa melihat si wanita itu walaupun si wanita tidak mengetahui kalau si laki-laki sedang melihat dia. Ya. Nah, masya Allah taala, beberapa hadis yang lainnya yang menguatkan masalah ini, pada intinya bahwa bagian wanita yang diperbolehkan untuk nazar, ya, adalah bagian wanita yang bisa menjadikan si laki-laki untuk tertarik menikahi wanita tersebut. Kita telah sebutkan tadi, dan insyaAllah ini pendapat yang sahih, yaitu wajah dengan bagian rambutnya dan sedikit bagian lehernya tentunya, terus bagian kedua betisnya. Iya. Adapun pendapat sebagian fuqaha yang beranggapan bolehnya melihat wanita, ya, ketika nazar untuk khidbah seluruh bagian tubuh wanita, ini pendapat yang fasid. Ya, ini pendapat yang fasid, yang jauh dari makna atau penafsiran ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kalimat ma yad'uhu ila nikahiha. Karena kalimat ila nikahiha bukan ila jima'iha. Bukan maknanya untuk menggauli si wanita sehingga diperbolehkan melihat seluruh aurat wanita tersebut. Kemana ini dinisbahkan kepada kalangan zahiriyah dan selain dari mereka yang boleh melihat seluruh bagian tubuh wanita. Wala haula wala quwata illa billah, dan mereka memahami kalimatun nikah kalimatu jima. Ya, kalimatu jima, seolah-olah makna hadis ini melihat bagian tubuh wanita yang menarik untuk digauli. Hadis penafsiran yang fasid dari konteks hadis ini. Tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dari kandungan makna yang seperti itu. Ya. Tayyib. Jadi yang diperbolehkan tentunya bukan bagian aurat si wanita, tetapi apa? Bagian yang secara adatan biasanya tampak. Dan maksud ini zahara adatan di kalangan Hanabila, ya, adatan di sini, ya, ini bagian tubuh wanita yang biasanya ditampakkan oleh seorang wanita yang sudah baligh di hadapan mahram dia selain suaminya. Nah, ini juga masalah yang berikutnya tentunya. Ini batasan mana seorang wanita boleh menampakkan bagian tubuh dia kepada mahram dia, saudara-saudaranya yang laki-laki, kakak atau adiknya, bahkan kepada bapaknya atau kepada pamannya, ya, atau kepada keponakannya yang sudah balik. Bagaimana saja boleh ditunjukkan kepada mereka? Fuqaha Hanabila dan juga sebagian fuqaha Hanabila Malikiyah, mereka mengatakan yang boleh ditampakkan wanita tersebut kepada mahramnya hanya bagian kepala, dan diperbolehkan bagi sedikit bagian atas dada. Berarti bagian dada ke bawah tidak diperbolehkan. Kedua betis. Sebagian menambahkan tangan ke atas, sebatas lengan. Lengan ini seperti ini. Ya, ini yang diperbolehkan seorang wanita menampakkan kepada, ya, kepada kerabat dia dari mahram dia, ya, dari mahram dia. Naam, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang maharim wanita dan tentang bagian-bagian wanita yang boleh ditampakkan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan janganlah wanita-wanita tersebut yang menampakkan perhiasan dia, bagian tubuh dia, ya, bagian tubuh dia kecuali yang zahir, yang tampak, biasanya tampak dari bagian wanita tersebut, yaitu bagian wajah dia, kepala dia, tangan dan kakinya. Adapun bagian aurat, bagian dada ke bawah, maka ini haruslah terjaga. Ini masalah nazar. Jadi seorang laki-laki boleh melihat wanita, ya, jadi misalnya seorang mahram, jadi seorang laki-laki boleh melihat bagian wanita, bagian tubuh wanita. Kondisi pertama, ketika dia melamar seorang wanita, yang boleh dilihat apa? Wajahnya, ya, dia itu yang tadi kita sebutkan, kepalanya dan tangannya dan kakinya. Yang kedua, seorang laki-laki boleh melihat wanita yang mahram dia, dia serupa dengan yang disebutkan tadi, walaupun dilebihkan sedikit, tidak mengapa, ya, tidak mengapa, sebagian bahkan menyamakan. Berikutnya pula, nazar seorang laki-laki diperbolehkan kepada wanita. Seorang laki-laki boleh memandang wanita, memandang wajahnya, ya, memandang wajahnya, ya, itu pada masalah syahadat. Ya, masalah jika seorang wanita hendak memberikan persaksian pada kasus jinayat, pada tindak-tindak pidana, ataukah pada perbuatan atau amalan-amalan yang dituntut adanya saksi, misalnya perzinahan, ya, ataukah yang semisal dengan perzinahan. Ya, bila mana seorang wanita ini menjadi saksi, ya, fa Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan bahwa harus dilihat dan dipastikan si wanita. Harus dipastikan si wanita tersebut, dan ini dengan melihat kepada wajah si wanita. Jadi misalnya ada seorang ummahat atau akhwat hendak memberikan persaksian dia pada kasus tindak pidana, ya, maka dia harus al-afu, ya, dia harus membuka, ya, dia membuka cadarnya, dan itu dipastikan bahwa dialah yang mengucapkan persaksian tersebut atau saksi bagi perbuatan ini. Ini yang ketiga diperbolehkan. Yang diperbolehkan juga seorang laki-laki melihat kepada wanita. Jadi anak katakan diperbolehkan karena hukum asalnya tidak diperbolehkan. Berdasarkan konteks ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi orang-orang yang beriman untuk mata menundukkan pandangan mereka. Namun diperbolehkan. Ini yang keempat, seorang laki-laki melihat wanita, ya, kepada wajahnya pada setiap akad transaksi jual beli, sedari akad nikah. Ya, pada akad jual beli oleh madzhab Imam Ahmad juga diperbolehkan, ya, jikalau, ya, si penjual hendak memastikan si pembeli. Ini tentunya setelah terjadi akad. Misalnya seorang wanita hendak membeli barang dari seorang penjual, dia mengatakan, ya, dengan pembayaran besok, bukan pada saat itu. Kalau saat itu enggak perlu, selesai masalahnya. Ya. Kalau dia misalnya membayarnya mundur berapa hari kemudian atau berapa jam kemudian, maka boleh si penjual untuk mengatakan, "Ana ingin lihat siapa anti. Saya ingin tahu siapa yang telah mengambil barang saya." Ya, tidak mengapa si wanita membuka wajahnya. "Inilah saya yang membeli barangmu. Sebentar saya datang," dan dia juga menampakkan wajahnya bahwa saya yang membayar barang tersebut. Pada mengatakan, "Apakah boleh dicukupkan dengan kartu identitas?" Mungkin ya, mungkin juga tidak. Ya, karena terkadang kartu identitas tidak mewakili siapa yang datang. Ya, dia pakai kartu identitas teman dia, atau kartu identitas adik dia, atau mungkin ibunya. Ternyata dia ngambil barang. Ya, ini kayaknya terkadang. Tetapi kalau misalnya ghalabatul dhan, ya, persepsi terdekat kita bahwa ini sudah mewakili, tidak mengapa. Karena hukum dengan perkiraan terdekat, ghalabatul dhan, ini juga mu'tabar dalam hukum syar'i. Ya, kenapa pada kasus-kasus hukum syar'i terkadang kita ya tidak mengamalkan beberapa amalan tanpa perlu sampai ke derajatul yakin pada dari sisi dalil. Ketika dalil itu sudah cukup pada ghalabatul dhan, ya prediksi terdekat bahwa ini benar, maka tidak mengapa untuk diamalkan. Ya. Tayib, yang berikutnya juga diantara seorang laki-laki boleh melihat wanita. Ini bagi ikhwan yang punya profesi sebagai dokter atau tabib. Ya. Tapi tentunya bukan tabib-tabiban, ya. Jangan ikhwan jualan herbal langsung merangkap tabib wala ngerti apa itu herbal yang dia jual. Ya, ilmunya dari internet. Iya, aneh seperti ini. Akhirnya obat-obatan yang natural dicampur aduk. Iya. Terkadang terjadi seperti itu. Ya, madu dicampur dengan habbatus sauda, katanya ini obat panas. Kaif, madu sifatnya panas, habbatus sauda sifatnya panas, obat orang sakit panas. Kalau antum membaca kayak kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, Tibun Nabawi, atau antum membaca kitabul Qanun Ibnu Sina tentang sifat pengobatan natural, antum tidak akan lakukan hal semacam ini. Iya, yeah. Jadi ikhwanna jami'an, kadang ya kita harus memahami juga konsep-konsep pengobatan nabawiyah. Apakah konsep pengobatan nabawiyah kayak herbal yang dijual sekarang ini dicampur semuanya dengan harapan semoga orang itu sembuh? Ya mungkin ada yang sembuh, ada juga yang tidak, ada yang malah tambah parah. Iya, yeah, cuma yang dijadikan opini yang sembuh aja, terus yang sakit terus menerus. Ikhwan, apa? Makanya kan Ibnu Qayyim rahimahullah taala sendiri, ini kedua sedikit ya, itu menganjurkan obat yang pengobatan yang berasal dari satu unsur. Ya, tidak yang dicampur. Madu ya madu, habas soda habas soda, minyak zaitun minyak zaitun. Ya, sama dengan pengobatan dari bahan-bahan ramuan. Ya. Misalnya bawang ya, bawang putih yang Nabi mengatakan ini sajliyatul batan, apoteknya perut, obat sakit perut, ini obatnya ya. Ini enggak dicampur macam-macam. Iya, jadi ikhwan pelajari ya, sedikit ketahui sedikit tentang aturan ya Tibun Nabawi yang ada, biar kita juga enggak tergelincir. Ya, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ya, jangan bermodalkan internet ya atau apa namanya, ya udah jadi tabib semua. Jadi ini bagi ikhwan yang berprofesi sebagai dokter atau sebagai tabib, ya, diperbolehkan bagi dia melihat wanita pada bagian tubuh wanita yang memang dibutuhkan untuk dilihat pada bagian pengobatan, tidak lebih dari itu. Artinya tidak lebih, ya tidak lebihkan kadar bagian tubuh yang dilihat dan juga lamanya ketika dipandang. Tidak misalnya dilihat sudah dia cukup melihat oh ini bagian tubuhnya yang sakit, seharusnya ditutup, dia masih biarkan. Boleh ditutup ke dokter, jangan dulu, biarin aja. Biar sembuh. Ya, Dr. Arif. Ya, jadi seperti itu. Ini diperbolehkan pada kondisi ini. Jadi kalau ada juga ummahat yang sakit dan dokter meminta untuk menampakkan bagian tubuh yang luka atau yang sakit, tidak mengapa ditampakkan jikalau tidak ada dokter wanita. Ya, jikalau tidak terdapat dokter wanita, walaupun tentunya al-azimah lebih utama. Ya, kalau tidak dapatkan dokter wanita, adanya dokter laki-laki dan sakit ini, ya misalnya disangkakan bisa sembuh dengan sendirinya walaupun jangka waktu yang lama, ya kalau dia bersabar itu lebih baik bagi dia. Namun jika kalau dia tidak sanggup bersabar dan sakit ini bisa mempengaruhi anak-anak dia misalnya, atau dia punya bayi yang lagi menyusu, tidak mengapa dia menampakkan bagian tubuh dia yang sakit kepada dokter tersebut, dan hendaknya memilih dokter yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menampakkan bagian tubuh dia, ya hendaknya didampingi dengan mahramnya. Ya, entah itu suaminya, orang tuanya, ataukah saudara laki-laki dia, agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, ini tentang masalah nazar. Tapi masya Allah Taala. Ya, ada beberapa kondisi di mana seorang laki-laki boleh ya melihat ya bagian tubuh ya wanita. Ya, adapun yang setelah menjadi mahramnya atau suami dia, tentunya dia boleh untuk melihat seluruh bagian tubuh istrinya atau hamba sahaya yang dia miliki tanpa ada pengecualian, begitu pula sebaliknya. Istri boleh melihat bagian tubuh suami dia, ya, tayyib, tanpa ada pengecualian. Lantas bagaimana dengan nazar laki-laki ke laki-laki, wanita ke wanita? pada bagian apa saja yang boleh ditampakkan. Beberapa ulama menyebutkan adapun laki-laki dengan laki-laki diperbolehkan melihat bagian tubuhnya ya dengan dua syarat. Yang pertama dikecualikan aurat al-mughalladah, bagian-bagian auratnya, sebagian menyebutkan antara pusar hingga lutut. Sebagian mengatakan di atas lutut tidak mengapa. Sebagian menyebutkan sampai mendekati bagian aurat mughalladah, aurat yang berat, yaitu dubur dan kubulnya, dubur dan kemaluan dia. Ya, diperbolehkan semuanya kecuali ya kalau kita ambil pendapat mayoritas ulama antara pusar dan lutut. Nah, apakah lutut termasuk? Silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan termasuk, ada yang mengatakan tidak. Wallahu taala a'lam bisawab. Lalla mungkin pendapat yang tepat lutut tidak termasuk. Ya, untuk batasan semacam ini. Ini untuk aurat laki-laki ke sesama laki-laki. Ya, walaupun tentunya ini jangan juga dimudah-mudahkan. Ya, karena mungkin tinggal di komunitas laki-laki, datang tempat talimnya laki-laki, datang pakai. Enggak seperti itu. Ini maksudnya bila mana terjadi harus menampakkan bagian tubuh dia, dia boleh menampakkan bagian tubuhnya dikecualikan bagian tubuh yang tadi. Adapun wanita dengan wanita, pendapat yang terpilih oleh banyak para fuqaha di kalangan Malikiyah, Hanabilah dan juga Syafi'iyah, yaitu sebatas kalau wanita ini ajnabiyah, bukan dari kerabat dia, ya sebatas yang dia tampakkan kepada mahramnya, sebatas yang dia tampakkan kepada mahram dia. Artinya jika seorang wanita bertemu dengan wanita asing yang bukan kerabat dia, walaupun itu teman dekat dia, sahabat dia atau apapun namanya, dia hanya boleh menampakkan bagian kepala dia ke atas dan lutut dia ke bawah. Hanya ini yang kadar yang boleh dia perlihatkan. Lantas bagaimana? Ya, bagaimana dengan seorang wanita muslimah bagian tubuh mana dia aja yang boleh diperlihatkan kepada seorang wanita yang kafirah atau wanita ahli kitab walaupun itu kerabat dia? Ya, para ulama menyebutkan dan ini mudah-mudahan pendapat yang tepat, jikalau tidak ada udzur yang lain, dia hanya menampakkan wajahnya. Ya, menampakkan wajah dan kedua telapak tangan dia, tidak lebih dari itu. Ya, tidak lebih ya dari itu. Kalaupun misalnya ada udzur, ya dia boleh ya menampakkan sedikit bagian ke atas bagian lengan dia atau bagian leher dia. Ya, ini melihat maslahat ya bahwa kita tidak bisa ya, percaya begitu aja dan merasa aman dan memberikan amanah yang lebih kepada wanita-wanita selain dari kaum muslimah. Khawatirkan mereka bercerita tentang diri si akhwat tersebut kepada kerabat dia laki-laki di kalangan ahli kitab. Ya, atau laki-laki yang kafir diceritakan kepada laki-laki tersebut sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi intinya ini masalah nazar ya wanita kepada bagian tubuh wanita muslimah yang boleh ditampakkan kepada wanita kafirah. Tayib, yang berikutnya juga ini yang penting ya, mungkin bagi umahat wa akhwat, ya, batasan wanita melihat kepada laki-laki apakah boleh atau tidak. Ya, wanita melihat kepada ya laki-laki. Wallahu taala alam bisawab. Berdasarkan beberapa dalil yang ada, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau melihat ya anak-anak atau anak-anak bermain ya, anak-anak bermain di masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kisah wanita yang datang kepada Nabi hendak menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan juga beberapa hadis lainnya termasuk ya man Ummu Salamah atau siapa yang Nabi mengatakan apa aitadi ila baiti ibnu ummi maktum fa innahu rajulun a'ma, jalanilah masa iddahmu di rumah ibni ummi maktum, pada anak ibni maktum karena dia wanita yang buta, tidak akan melihat, dia akan mungkin melihat aurat dia. Tetapi kejadian ini atau hadis-hadis ini mengindikasikan bahwa laki-laki tersebut atau wanita tersebut bisa melihat kepada si laki-laki. Dan ini pendapat yang sahih insyaAllah ta'ala bahwa wanita boleh melihat kepada ya, laki-laki. Namun disyaratkan pada nazar wanita ini kepada laki-laki, disyaratkan itu tanpa disertai dengan syahwat. Tanpa disertai, ya, dengan syahwat. Iya. Sedemikian juga sebagian mensyaratkan bahwa bila mana nazar tersebut boleh dilakukan imma itu di tempat umum, ya, ataukah ditemani dengan mahram dia, mahram si wanita tersebut. Ini masalah bolehnya. Baik. Bolehnya wanita melihat kepada laki-laki. Ini sedikit tambahan terkait dengan masalah an-nazar. Masya Allah. Qala huna rahimahullahu ta'ala, kita kembali ke kitab kita, ke risalah kita. Qala huna rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Wa man arada khutbata imra'atin falahu an-nadaru minha ila ma dhahara 'adatan. Kawajhiha wa kaffaiha wa qadamaiha. Ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi yang diperbolehkan adalah wajahnya, kedua telapak tangannya. Ini lazimnya tentunya dengan punggung tangan. Ya, itu mafhum lazimnya namanya. Ya, terjadi talazum kalau telapak tangan boleh dilihatkan, berarti punggung tangan demikian. Wa qadamaiha, demikian juga dengan ya kedua kakinya. Ini yang boleh diperlihatkan ketika seorang dia khitbah atau melamar wanita pada salah satu riwayat dari madzhabul Imam. Riwayat yang lainnya itu ditambahkan lebih dari itu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Tapi dan perlu juga diperhatikan pada masalah nazar. Ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika nazar yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Ya, ini saling menukar. Saling menukar apa? Ya, foto. Close up lagi. Ya. Pas sebagian ulama memandang hal ini makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Ya, memandang makruh atau mengatakan ini ya haram, apalagi jika foto tersebut dapat diabadikan. Ya, fotonya A3 dikirim, disimpan sama si ikhwan. Nah, enggak boleh. Ya, karena bisa saja si laki-laki ini akan menyimpan foto tersebut walaupun dia enggak jadi melangsungkan pernikahan dengan wanita yang dia lamar. Maka ini termasuk hal yang ya tidak diperbolehkan oleh hampir sebagian besar ya para ya ulama. Demikian juga ketika khitbah diperbolehkan bagi laki-laki dan juga bagi wanita untuk mempercantik diri selain dari tajammul atau mempercantik diri yang dibolehkan bagi suami. Ya, dia mempercantik diri diperbolehkan di sini bukan dengan memakai bedak 1 inci, bukan, atau memakai pemerah pipi, memakai lipstik tebal-tebal. Ya, dimaksud dengan tajammul di sini, ya, dia bersama atau ketika dia didatangi oleh laki-laki tersebut hendak nazar kepadanya, dia memakai pakaian yang terbaik misalnya yang dia miliki, ya, dia menata rambutnya sebaik yang mampu dia lakukan, ya, tentunya juga membersihkan wajahnya, ya, ya seperti ini. Jadi penampilan yang benar-benar akan menjadikan si laki-laki tertarik untuk menikahi si wanita. Sebatas bukan mempercantik diri yang berlaku wanita kepada suaminya. Demikian juga bagi laki-laki tidak mengapa dia untuk mempercantik diri. Kemana hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah taala dalam hal ini, ya, dari hadis Subay'ah binti Al-Haris Al-Aslamiyah ketika beliau menjadi janda dan habis masa iddahnya setelah wafatnya suami beliau ketika terjadi perang Badar, yang saat itu dalam keadaan hamil, ya, ketika dia sudah melahirkan, maka dia segera mempercantik dirinya, yaitu untuk mempersiapkan diri bila mana datang sahabat yang datang melamar dia. Ya, maka ditegur oleh beberapa sahabat yang lainnya, dia mengatakan masa iddahmu itu belum, harus menjalani masa iddah yang lazim bagi wanita. Ya, 3 kali qar'u, 3 kali masa haid, ada yang mengatakan masa haid, ada yang mengatakan 3 kali masa bersih. Namun ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahwa masa iddahmu ketika kamu melahirkan. Nah, ketika dia melahirkan, dia memperhias diri, mempercantik dirinya dan berhias, ya, dan dia tidak ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang menunjukkan pembolehan seorang wanita mempercantik, ya, diri dia ketika, ya, ada seorang yang datang melamarnya. Dan juga ikhwanna jami'an, terkait dengan masalah nadar, ya, ketika khitbah ada beberapa syarat yang harus diperhatikan yang disebutkan oleh beberapa kalangan ulama dari uraian mereka di beberapa kitab yang ini masyhur juga di kalangan fuqaha Hanabila. Di antaranya yang disyaratkan yang pertama, bahwa di saat nadar tidak diperbolehkan khalwat dengan si wanita. Tidak diperbolehkan berkhalwat dengan si wanita. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas marfu'an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adi mahramin. Janganlah salah seorang laki-laki dia berdua berkhalwat dengan seorang wanita kecuali wanita ini ditemani oleh mahramnya. Ditemani oleh mahramnya, yaitu dari asabah dia laki-laki. Dari keluarga kerabat laki-laki, dia dari usulnya dia. Dari bapaknya dia, jalur kerabat laki-laki. Selain dari itu termasuk khalwat. Ya? Jadi ketika nazar tidak boleh berdua-duaan. Bahkan dikhawatirkan jika berdua-duaan termasuk pada cakupan hadis yang lain. Bila mana seorang laki-laki berkhalwat, ya, masuk pada larangan Nabi, ya la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna thalithuhuma syaitan. Atau kama qala Nabi SAW. Ya, dan janganlah kalian salah seorang di antara kalian berkhalwat dengan wanita karena yang ketiga dari dua orang tersebut adalah syaitan. Ya, adalah syaitan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ini yang berat ini bagi ikhwan. Ya, ketika nazar itu dengan keinginan untuk menikahi si wanita dan tidak disertai dengan syahwat. Ya, tidak disertai dengan syahwat. Karena nazar dengan syahwat muharram. Ya, nazar dengan syahwat diharamkan. Ya, ketika seseorang dia datang ke wanita hendak nazar, ketika melihat wanita tersebut dia sudah tertarik, selesai, jangan dilanjut. Khawatir ketika dilanjut syahwatnya, ya, timbul, syahwatnya naik, maka dia terjatuh pada hal-hal yang diharamkan. Lantas bagaimana mengetahui syahwat tersebut? Seorang semua orang tahu insyaallah taala. Ya? Jadi kalau khawatir jika terjadi hal semacam ini, maka jangan sampai dilanjutkan, berhenti di situ. Sama halnya si wanita. Si wanita juga walaupun wanita cenderung mereka lebih malu, ya, tapi apabila dia telah melihat si laki-laki cukup dan dia ridha dengan si laki-laki tersebut, maka sebatas di situ dia melihat si laki-laki ini, tidak lebih dari itu. Ketika si wanita ini juga melihat laki-laki dengan pandangan syahwat hingga naik birahi si wanita, maka dia terjatuh kepada hal yang haram. Iya. Jelas sampai di sini insyaallah. Syarat yang ketiga, ya, bahwa nazar ini hanya dilakukan ketika si laki-laki maupun si wanita itu punya persepsi, ya, dia sudah apa, perkiraan terbesar dia bahwa dia akan diterima. Ya, atau si wanita juga punya kemudian sudah mengetahui tentang si laki-laki dan juga sudah punya harapan dia akan menerima laki-laki tersebut. Makanya di antara sunnah sebelum nazar, ya, hendaknya seorang dia menceritahu tentang, ya, calon pasangan dia. Tidak begitu aja lihat akhwat lewat di jalanan, diikuti ke rumahnya. Sampai di rumahnya ngomong sama bapak si akhwat, wallahi saya senang sama anak bapak, saya mau lihat. Katanya. Pas dibuka, kecewa. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi sebelum hendak maju ke si wanita, ya, disunnahkan dalam beberapa hadis dalam masalah ini. Ya, ya, disunnahkan untuk mana? Untuk bertanya, ngirim, ya, wali, ya, ngirim seorang wanita atau yang dekat kepada si wanita tersebut untuk menceritakan tentang si wanita. Bila mana ciri-ciri wanita ini sudah cukup meyakinkan dia untuk melamar, barulah dia datang dan nazar. Sama halnya pihak wanita. Kalau misalnya kriteria laki-laki ini tidak masuk dalam kategori dia, tidak usah keluar, cukup dalam kamar aja. Ini sudah tanda bagi laki-laki tersebut. Kalau ikhwannya itu punya perasaan ya, punya malu. Kalau dia datang, saya mau nazar misalnya, si wanita di kamar tidak mau keluar-keluar, antum pulang aja deh. Pasti ditolak. Si wanita nggak ada kemauan sama antum. Jadi ini intinya di sini. Ya, dan ini pendapat yang masyhur di kalangan Hanabila bahwa nazar itu dengan dhannal ijabah. Ya, bahwa nazar itu dengan persangkaan bahwa lamaran dia akan diterima. Iya. Terus syarat yang ketiga telah kita sebutkan tadi bahwa hanya melihat bagian-bagian yang membuatnya tertarik untuk menikah. Baik. Berikutnya pula syarat yang kelima berarti bahwa nazar ini ya, nazar ini juga dilakukan ketika si laki-laki sudah berazam untuk melamar si wanita. Kalau dia masih ragu-ragu, dia istikharah belum mantap, istikharah lagi belum mantap. Dia coba berkali-kali, belum mantap juga. Saya coba dulu deh, lihat dulu aja. Gak bisa seperti itu. Ya, ya, nazar ibadah. Ketika seseorang mempermainkan ibadah, mengada-adakan sesuatu dalam ibadah, antum tahu semua hukumnya. Kullu bid'atin dalalah, seolah. Ya, nazar ini bagian dari ibadah dan syarat-syaratnya ada, ya, kriterianya ada. Kapan antum mengada-adakan sesuatu yang enggak pernah dikerjakan oleh zaman Nabi, antum murtadi. Kalau sering melakukan atau membenarkan misalnya, atau antum tergelincir pada perbuatan bidah. Iya. Ya, apalagi ikhwan yang gemar nazar kiri kanan, hati-hati. Ini sudah dekat-dekat ke ahlul bidah seperti ini, tapi dalam masalah nazar. Ya. Yang sepatutnya untuk kita nasihati tentunya. Ya, jadi ikhwan jami'an, nazar hanya bagi orang yang memang dia punya azam untuk melamar dan menikahi si wanita. Kalau tidak, maka jangan dia sampai nazar. Syarat yang keenam, ya, syarat yang keenam, ya, yaitu tadi diperbolehkan untuk berhias. Ya, dan dia memakai pakaian yang menarik, yang terbaik yang dia miliki, tetapi tidak tabarruj. Tidak dengan tabarruj al-jahiliyah. Ini sebenarnya yang dilarang dalam Al-Quran Al-Karim, ala tabarrujna tabarruj al-jahiliyah ul-ula. Dan janganlah kalian wanita-wanita, kalian berhias dengan hiasan kaum jahiliyah terdahulu. Ya, ketika dia dinazar, dia keluarkan semua emasnya, perhiasannya. Mungkin tujuannya agar si laki-laki tertarik, bukannya tertarik, takut. Masya Allah, mas. Gimana nantinya kalau jadi istri kita? Ya, musibah. Itu yang keenam. Syarat yang ketujuh, ya, ini juga yang terakhir mungkin, loha nazar ini juga dilakukan ketika dia sudah berprasangka bahwa dia akan diterima. Ya, adapun apabila dia ragu-ragu, ya, maka sebaiknya dia jangan. Makanya nanti dalam madhahib ulama, di semua madhahib yang empat itu selalu dibahas masalah al-kafa'ah, sekufu atau tidak, itu dibahas. Walaupun sebenarnya masalah kufu yang sahih nanti kita akan terangkan, kufu ini dalam masalah din yang sepatutnya untuk ditinggikan. Tetapi terkadang ini terjadi di zaman kita, bukan hal yang salah ketika seseorang dia menimbang masalah nasab, menimbang masalah harta, ya, menimbang masalah kerabat. Ini juga bukan hal yang keliru tentunya. Ya, bukan hal yang keliru. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari hal ini. Lidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita dinikahi dikarenakan empat sebab. Ya, maksud dari hadis ini, alasan yang lumrah seorang itu dinikahi, seorang wanita dinikahi, bukan hal yang terlarang wanita itu dinikahi. Karena hartanya, karena nasabnya, ya, keturunannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Walaupun Nabi menganjurkan untuk memilih wanita yang memiliki agama. Tetapi yang tiga hal yang lainnya ini bukan hal yang terlarang. Sebaliknya juga si wanita tentunya bukan hal yang terlarang ketika dia akan menerima lamaran laki-laki yang sekufu dengan dia pada harta, nasab dan keturunan. Iya. Jadi ikhwan, ketika seorang, itu bukan berarti kita berlaku pesimis kepada ikhwan kita lah. Tapi ini masalah dhannul ijabah, masalah kita berprasangka diterima atau tidak. Iya. Ya ketika wanita laki-laki itu ini afwannya bukan berarti ini kelaziman harus dilakukan, tidak. Cuma ini berusaha masalah persangkaan. Seorang ikhwan tidak memiliki kerjaan tetap. Ya. Rumah juga mungkin tidak punya, tinggal di rumah bukan di rumah orang tuanya, tinggal di rumah temannya. Di kos-kosan temannya, tidak ikut bayar lagi. Dia hendak melamar akhwat yang datang ta'lim naiknya kendaraan roda 4. Apakah di sini terpikir tentang ijabah? Tidak kebayang. Walaupun bisa saja ada kasus tertentu terjadi, tetapi kasus tertentu yang sangat sedikit atau jarang terjadi ini bukan standar kita menerapkan hukum. Dan kembali lagi masalah urf, masalah adat. Nana terangkan tadi bahwa adat itu muhakkama, bahwa kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita ini dapat dijadikan standar acuan hukum. Ya, walaupun tidak berlaku secara mutlak. Ya, jadi ikhwannya jami'an, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut pada syarat yang ketujuh ini, erat kaitannya dengan masalah kafa'ah. Sekufu tidaknya si wanita dengan si laki-laki atau laki-laki dengan si wanita. Tapi Masya Allah Ta'ala. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, al-afu ala taksir. Ya, kalau ada hal yang kurang itu dari kami sendiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita dengan apa yang telah kita dengarkan. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.